Nabi melarang mengatakan seperti itu. Disebutkan oleh Nabi pada hadis tersebut, fa innallahu wassalam. Jadi assalamu ala Allah itu kan artinya semoga keselamatan atas Allah. Nah, ini kata-kata yang keliru. Kenapa? Karena justru Allah lah yang memberi keselamatan. Ya. Jadi posisinya bukan Allah didoakan supaya selamat, Allah enggak perlu. Allah enggak perlu didoakan supaya selamat karena Allah lah yang memiliki keselamatan, Allah yang memberi keselamatan. Makanya kita dilarang mengucapkan itu. Ya. Kalau kita manusia, ya, kita didoakan assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian. Nah, pada tempatnya, karena memang kita yang perlu diberi keselamatan. Dan ini berlaku baik dalam sholat maupun di luar sholat.